Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada hari Sabtu kemarin lusa saat pembahasan akidah ada sedikit yang saya salah dalam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Ana menyebutkan bahwasanya Yahudi itu adalah Bani Israel, dan tetapi yang tepatnya Yahudi adalah ya orang-orang yang menyimpang dari pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, yang sekarang mereka berada pada atau mendirikan negara Israel. Bani Israel, Israel sendiri adalah nama lain dari Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ya'qub alaihissalam nama lainnya adalah Israel. Israel. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam keturunannya adalah Bani Israel. Adapun bangsa Arab, mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, kakak dari Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi Nabi Ismail memiliki keturunan yakni orang-orang Arab, sementara Bani Israel mereka adalah keturunannya Nabi Ishaq dari jalur Yaqub bin Ishaq alaihissalam. Jadi Bani Israel bukanlah orang-orang Israel, tapi orang-orang Israel adalah Yahudi. Mereka yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam namun menyimpang. Ya, oh iya barakallahu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih pada bab birrul ummi, bab berbuat baik, berbakti kepada ibu. Pertemuan sebelumnya yang kita baca adalah hadisnya Muawiyah bin Haidah kakek dari Bahas bin Hakim, yang disebutkan padanya bahwasanya seorang ibu 3 kali lipat lebih berhak, lebih didahulukan untuk mendapatkan bakti dari seorang anak atau dari anak-anaknya dibandingkan ayahnya. Kemudian masuk pada hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala, beliau mengatakan, akhbarana Muhammad ibnu Ja'far ibni Abi Katsir, telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Beliau menyatakan, qala, akhbarani Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar. Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengatakan, telah mengkabarkan kepada aku Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, annahu atahu rajulun, ya, kata Atha' bin Yasar, beliau menyampaikan, ya, asarnya Abdullah bin Abbas. Atha' bin Yasar mengatakan, annahu atahu rajulun faqala, bahwasanya ada seorang mendatangi Ibnu Abbas seraya mengatakan, inni khatabtum ra'atan fa'abat antan kihani, sesungguhnya aku telah mengkhitbah, meminang seorang wanita, namun dia enggan menolak, menolak untuk menikahiku. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu, namun ternyata ada orang laki-laki selainku yang mengkhitbah, yang melamar wanita tadi, ternyata wanita tadi pun menerima, senang kalau akan menikah dengannya. Fahirtu alaiha, maka aku cemburu, kata laki-laki tadi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku pun cemburu pada wanita tadi. Aku lamar tidak mau, dilamar orang lain mau, kurang apanya. Faqataltuha, maka aku bunuh, maka aku bunuh wanita tadi. Fahalli min taubah, maka pertanyaannya kepada Abdullah bin Abbas, maka apakah masih ada bagiku pintu taubat, ada bagiku taubat? Qala, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala, la. Maka laki-laki tadi menjawab, tidak. Qala, tub ila Allah azza wa jalla. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau gitu bertobatlah Anda kepada Allah azza wa jalla. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatkanlah, mendekatlah kepada Allah, bertaqarrub, bertaqarrublah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Faqala Atha' bin Yasar, maka Atha' bin Yasar, ya, setelah orang tadi pergi. Atau bin Yasar mengatakan fadhhabtu, maka aku pun akhirnya pergi. Fasa'altu Ibnu Abbas, ya, pergi untuk mendatangi Abdullah bin Abbas. Maka aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, mengapa anda bertanya tentang, ya, hidupnya ibunya? Maksudnya ibunya ini masih hidup atau tidak? Mengapa anda bertanya demikian? Ketika laki-laki tadi bertanya, ya, fahalli min taubah, apakah masih ada untukku taubat? Namun anda, wahai Abdullah bin Abbas, menyatakan, ya, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Ya, mengapa anda mengatakan tentang apakah masih hidup ibunya? Faqala, maka Abdullah bin Abbas beliau menjawab, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidati. Aku, sesungguhnya aku tidak mengetahui adanya amalan yang paling bisa mendekatkan kepada Allah azza wa jalla daripada amalan birrul walidah, berbuat baik kepada seorang ibu. Walidah ada tak marbutohnya. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah, hadis ini sahih, disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, nomor 2799. 2799. Barakallahu. Min hadal hadis fawaid. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, sudah selayaknya bagi seseorang yang tidak mengerti sebuah permasalahan atau sebuah ilmu atau jawabannya, maka hendaknya bertanya kepada orang yang berhak. Kalau permasalahan agama, berarti kepada para ulama, kepada para ulama, orang-orang yang berilmu atau asatidzah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu zikri, orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Kalau yang ditanyakan tentang masalah dunia, maka bertanyanya kepada ahli dunia tersebut. Kalau bertanya tentang permasalahan agama, maka jangan bertanya kepada ahli dunia, melainkan kepada para ulama, ya. Akan tetapi orang yang ahli dalam bidang dunia pun, mereka harus berada di bawah bimbingan para ulama, agar muamalah keseharian mereka, pekerjaan mereka, ya, tidak lepas dari, ya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kedua, apabila, ya, seseorang hendak menikah, ya, setelah mengadakan ta'aruf, pendekatan, pengenalan, atau saling mengenal lewat surat, ya, atau lewat walinya, terkait dengan namanya, ciri-ciri, ya, badannya bagaimana, latar belakang agamanya bagaimana, dan yang lain-lain. Setelah itu kemudian nazar, ya, bertemu didampingi dengan walinya bagi sang wanita. Naam, kemudian mengkhitbah. Ya. Namun boleh mengkhitbah terlebih dahulu tanpa melihat calonnya. Akan tetapi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau, ya, pernah mengingatkan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah agar melihat calonnya, ya. Agar melihat calonnya agar lebih mantap sebelum dikhitbah. Setelah dikhitbah, maka keputusan telah dinadzar, ya. Keputusan ada pada calon, ya, wanita, calon istri tersebut. Dia mau menerima atau tidak. Kalau laki-lakinya, calon suaminya setuju. Tapi kalau calon suaminya tidak mau, dan sebaliknya calon istri, ya, setuju mau, maka tidak akan terjadi pernikahan juga kalau tidak ada persetujuan dari dua belah pihak, kecuali dipaksa. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini menceritakan ketika seseorang mendatangi sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menanyakan apa yang telah terjadi dari perbuatannya yang dia sesali, bahwasanya pernah mengkhitbah seorang wanita ternyata ditolak, ya. Ketika ada laki-laki lain mengkhitbah, melamar, diterima, kemudian muncul ghirah alaiha, muncul cemburu, ya, tidak terima pada wanita tadi, maka ini wajar, perkara yang wajar. Akan tetapi apabila perkara yang sebenarnya boleh diikuti dengan kemaksiatan, apalagi sampai membunuh, ya, atau cinta ditolak dukun bertindak, itu terjatuh dalam keharaman, maka tidak boleh. Seseorang tadi yang mendatangi, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang mendatangi Abdullah bin Abbas, ternyata membunuh wanita tadi dikarenakan menolak lamaran, ya, sang laki-laki tadi, namun mau menerima laki-laki yang lain yang hendak melamarnya. Maka dengan perasaan bertaubat, bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu. Tidak kemudian dikembalikan kepada hawa nafsunya. Wah, kalau seperti ini, ya, sudah pasti saya, ya, sudah pasti saya diterima taubat. Tetapi tidak tahu konsekuensinya bagaimana. Ya. Harus ada kisos, ya. Makanya bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Atau jangan-jangan ada seorang semacam seperti ini sifatnya atau kelakuannya seperti ini, dia pun akhirnya berputus asa, ya. Dia menganggap tidak mungkin Allah menerima taubatku, ya. Maka seperti ini pun salah. Maka tetap hadis ini menunjukkan apapun masalah kita, ya, kita harus bertindak sesuai dengan dalil, sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Berilmu, bertanya kepada para ulama tentang permasalahan yang dia alami. Adakah jalan keluar? Laki-laki tadi mengatakan fahal min taubah, apakah masih ada taubat bagiku? Maka Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, menyatakan dengan jawaban ummuka atau ummuka hayyah, apakah ibu Anda masih hidup? Ini menunjukkan bukan meniadakan adanya taubat, bukan. Akan tetapi, ya, menetapkan adanya taubat solusinya untuk menandingi amalan yang besar itu, membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh, yakni tentunya dengan birrul walidain, terkhusus kepada seorang ibu. Ummu Kahiyah, apakah ibu Anda masih hidup? Qala la. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah barakallahu fikum, laki-laki tadi mengatakan tidak. Ya, tidak. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengarahkan, dikarenakan tidak mungkin birrul walidain semasa hidupnya, kecuali birrul walidain ketika meninggalnya. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, birrul walidain banyak, ya, selalu mendoakan orang tua, memintakan ampun, ya, doa kepada orang tua. Kemudian, ya, melunasi hutang-hutangnya apabila punya hutang, kemudian menjalankan nazar-nazarnya apabila punya nazar, ya, yang bukan kemaksiatan. Kemudian tidak menjelek-jelekkan, harus menutupi aib-aibnya apabila ada aibnya. Kemudian menyambung silaturahmi orang-orang yang menjadi teman dekat atau kerabat dekat dari ibu atau ayah yang telah meninggal. Seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Dikarenakan juga sudah meninggal, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengarahkan kepada yang lainnya. Qala tub ilallahi azza wa jalla. Kalau begitu, bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla. Bukan berarti jangan bertaubat tapi berbakti kepada ibu, bukan. Ya, bukan demikian. Maksudnya, ya, bertaubat kemudian berbuat baik kepada ibu, ya, mengiringi seperti itu. Kalau ternyata amalan yang besar berbuat baik terkhusus kepada seorang ibu, ya, yang seharusnya masih hidup, ternyata tidak ada lagi, maka hendaknya diminta bertaubat dengan benar-benar bertaubat. Tubu ilallahi azza wa jalla, bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan bertaqarrublah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala barakallahu fikum, tentang dosa, apapun dosa seorang hamba, walaupun telah berbuat kesyirikan, kekufuran yang mungkin dia anggap dosanya tidak mungkin diampuni, selama orang tadi masih hidup, ya, belum sampai meninggal, kalau dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya apabila, ya, taubatnya ini benar-benar taubat, dilakukan dengan sebenar-benar taubat. Di antaranya, ya, dia menyesal dari apa yang dia lakukan. Menyesal. Nangis silahkan, asal jangan nangis air mata buaya. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut. Kalau ternyata perbuatan dosa tersebut di antara faktor yang mendukungnya adalah, ya, lingkungan, maka harus menjauh dari lingkungan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, berazam, bertekad bulat, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Yang keempat, apabila ada kaitannya dosa tersebut dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah, maka harus meminta kehalalannya. Kalau pernah mencuri, ya, dikembalikan. Pernah menzalimi, minta maaf, ya. Mengribai, ya, memujinya dan minta maaf, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya seorang hamba apapun dosanya, sebesar apapun, jangan kemudian putus asa ya dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim," wahai orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan dosa, "La taqnatu min rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa selama ya masih hidup bertobat. Ya, selama nyawa belum sampai di tenggorokan atau kerongkongan. Selama dosa, kalau dia sudah meninggal, sudah mati, dosa yang dibawa bukan kesyirikan dan kekufuran, masih di bawah itu, dosa-dosa besar, maka masih bisa diampuni. Ya, insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan mengazab dia. Kalau dosanya itu ya selain kekufuran dan kesyirikan, belum sampai kafir, belum sampai musyrik. Tapi kalau meninggal ya sampai musyrik, kafir, maka tetap ya dia diancam neraka, tidak akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau orang tersebut, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah barakakum, dosanya itu di luar atau di bawah kesyirikan dan kekufuran, walaupun dosanya besar, kemudian meninggal, ya, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan angkat juga. Kalau dia adalah orang yang beriman, masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun sangat kecil, ya, seberat biji sawi atau seberat atom, kalau dia masih muslim, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Bisa jadi langsung diampuni tanpa masuk neraka sedikit pun, bisa jadi Allah berkehendak ya dibakar dulu di dalam neraka, naudzubillah min dzalik, ya, kemudian Allah akan angkat. Kemudian Allah menyatakan, "Innahu huwal ghafurur rahim," sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, "Qul ayyuhar rasul," katakanlah wahai rasul, "li ibadi alladzina tamadaw fil ma'asi," kepada hamba-hambaku yang ya berlumuran kemaksiatan, "wa asrafu ala anfusihim bi'iyani ma tada'uhum ilaihi nufusuhum minad dunub," dan kepada orang-orang yang melampaui batas terhadap jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, dengan melakukan apa yang diingini, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka berupa dosa-dosa. Katakanlah, "La tai'asu min rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang dosa besar, "Ayo sholat." "Wah, gak bisa saya. Kayak kaset saya ini minum toa itu semenjak kecil, ya harusnya disusui ASI sama ibu saya itu sudah diminum toa." "Iya, iya." Ini misal ya. Mungkin ada susu cap toa ya, wallah alam. Dia menganggap tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. "Ayo berdoa kepada Allah." "Wah, enggak mungkin. Mending saya berdoa kepada para wali. Saya ini banyak dosanya." sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam melarang yang demikian itu. Berputus asa itu dilarang. Apakah dosa besar berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau bertobat? Iya, dosa besar. Dosa besar. Likatrati dzunubikum. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, kata Nabi kepada mereka, dikarenakan banyaknya dosa-dosa kalian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an liman taba minha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa selama meninggalnya, ya, itu tidak membawa dosa syirik atau kekufuran. Liman taba minha, bagi orang yang bertobat dari dosa-dosa tersebut. Wa raja'a anha mahma kanat, dan kembali kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Innahu huwal ghafur lidzunubit ta'ibin min ibadihi arrahimu bihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dari kalangan hamba-hambanya, dan Allah Maha menyayangi orang-orang yang bertaubat dari kalangan hamba-hambanya. Lalu bagaimana dengan orang yang berlumuran dosa, kemudian meninggal tidak bertaubat, apakah bisa diampuni? Bisa. Selama dosanya itu bukan dosa kesyirikan dan kekufuran, dan selama tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan dosa hatinya masih mengingkari, maka bisa. Terlebih lagi ketika hendak meninggal kemudian bertaubat, dosanya yang banyak itu Allah terima. Masya Allah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya kalau Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Kemudian juga disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ar-Rasul alaihissalatu wassalam beliau bersabda, qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi disebutkan dalam Arba'in Nawawi, hadis nomor 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafartu laka ala ma kana minha ala ma kana minka wala ubali. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, selama engkau meminta kepadaku dan mengharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang engkau lakukan dari dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab Al-Ghafur, Maha Pengampun, ya, Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, ya, Allah tidak peduli berapapun dosanya. Kalau ada orang itu mengharap kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, berdoa atas dosa-dosanya agar diampuni, Allah akan ampuni. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama tsummastaghfaroni ghafartu laka. Wahai anak Adam, sekiranya seandainya dosa-dosamu itu menyentuh langit, dosa-dosamu menyentuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni untukmu. Ini hadisnya sahih, hasan. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya summa laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Mungkin dosa sepenuh bumi seberat sebanyak apa? Mungkin ada yang memikirkan, oh sebanyak orang itu punya korupsi harta, hartanya itu sebanyak bumi. Nah, jelas. Ternyata kalau ada orang dosanya ini sepenuh bumi, masya Allah, mungkin dari kecil sudah diajari ya berbuat syirik kepada orang tuanya, terus akhirnya zikirnya pun syirik ya, dijelaskan, diberi hujah, tidak mau terima, terus ya, wallahu a'lam. Wahai ibnu Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyrik. La tusyriku bi syai'an. Kemudian ketika itu engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak memiliki dosa berbuat syirik kepadaku sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh bumi juga. Hadis ini bukan berarti ya, kalau orang sudah tidak melakukan kesyirikan merasa aman. Nah, yang saya sudah tahu, sudah pernah belajar Al-Qaidul Arba, Usul Halata, Kitab Tauhid. Ya, apa itu syirik, apa itu kekufuran, dah aman. Ya, minum-minum toak juga enggak apa-apa. Yang penting enggak menghalalkan. Enggak menyembah selain Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya khutbah, khutbah. Ya kalau dai ya. Merasa aman. Ini hadisnya. Wahai Ibnu Adam, kalau Anda datang kepadaku pada hari kiamat, kita pasti datang menemui Allah, enggak mungkin kepada selain Allah. Membawa dosa sepenuh bumi, namun tidak ada pada dosa tersebut berbuat kesyirikan sedikit pun, niscaya Allah akan memberikan ampunannya juga sepenuh bumi. Nah, tenang saja. Yang penting enggak berbuat syirik ya. Maksiat biasa ya yang dibawa kesyirikan. Ya. Jangan sampai menghalalkan ya. Ya sudah aman. Maka jawabannya tidak bisa demikian. Ya. Yang namanya hati itu ya berbalik-balik, berbolak-balik. Kadang di atas ketaatan, kadang di atas kemaksiatan. Dengan dia mengatakan atau meyakini seperti itu saja itu sudah dosa besar. Al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berkata tentang agama Allah tanpa ilmu itu sudah dosa besar. Lah kalau dosa besar menumpuk terus, apakah tidak berbahaya dengan hati, pada hati? Apakah tidak bisa menutup hati kemudian sampai mematikan hati? Jelas, jawabannya bisa. Ya, bisa. Maka hadis ini maknanya bagaimana? Maknanya ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah barakakum. Maknanya kalau ada orang melakukan dosa selain kesyirikan, itu tahtal masyiah. Nanti di hari kiamat di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah mau berkehendak akan azab dulu, karena berkehendak untuk diazab karena dosa-dosanya, walaupun bukan kesyirikan, yang tidak ada kesyirikan sama sekali. Kalau Allah belum mengampuni, jadi azab dulu. Kalau dia adalah orang yang beriman, masih ada keimanannya, akan Allah angkat. Namun kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengampuni tanpa mengadab sama sekali, nah inilah ya yang dimaksud dengan hadis ini ya. Jadi kita itu beragama memahami Al-Quran, Al-Hadis, tafsir, ya, penjelasan para ulama, itu harus di bawah bimbingan para ulama. Tidak kemudian membaca, oh seperti ini, ya, akhirnya dipahami sendiri, ya, akhirnya menjadi kelompok, ya, murjiah, dosa besar, tidak, ya, membahayakan keimanan, ya, sebagaimana keimanan tidak memberi manfaat kepada kekafiran, kepada iblis. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, menganggap kalau sudah beriman tetap beriman. Ya. Ini salah. Iman itu bertingkat-tingkat, bisa naik, bisa turun, dan bahkan bisa hilang sama sekali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki kitab Ahkamul Murtaddin. Ini kitab tentang hukum-hukum orang-orang murtad, tentang hukum murtad dalam agama. Ya. Orang-orang yang mengaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i banyak yang menganggap kalau sudah muslim tidak mungkin murtad. Ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang. Nah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru ayyusyrika billah. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ya, tidak akan mengampuni dosa syirik. Namun Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Di bawah kesyirikan itu apa? Ya, selain kekufuran dan menghalalkan kemaksiatan. Nah, itu di bawah kesyirikan. Allah akan mengampuni. Ya, maksudnya nanti suatu saat kalau dia ada keimanan pada hatinya, walaupun seberat zarrah biji sawi atau seberat atom, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat juga, ya, ke dalam surganya. Urusan diazab atau tidak karena dosa-dosa selain kesyirikan tersebut, selain kekufuran, itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apakah Allah zalim? Tidak. Manusia yang menzalimi diri sendiri. Mereka diberi, ya, akal. Ketika mereka hidup di dunia diberi akal. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Kalau dia berakal mengikuti jalan yang benar. Kalau tidak berakal mengikuti selainnya. Ya, ini jalan yang salah. Tidak kemudian dia seperti robot. Mau berjalan menuju jalan yang benar seperti orang kesurupan. Ada yang menahan, ada yang menarik, tidak ada. Kita gini, mau ngambil bolpen silakan, tidak ngambil ya begini. Ya. Hanya saja, ya, kita ini melakukannya juga itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga, setelah beliau memberikan bimbingan kepada seseorang yang telah membunuh wanita yang menolak untuk dilamar, selain berbuat baik kepada sang ibu kalau masih hidup, ternyata sudah meninggal, ya, maka beliau mengarahkan kepada bertaubat. Tentang taubat sudah kita jelaskan. Kemudian beliau memberikan arahan yang berikutnya, amalan yang berikutnya, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan hendaklah engkau bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sesuai kemampuan anda. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam surat Al-Maidah ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan tentang penjelasan taqarrub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, wabtaghu ilaihil wasilah." Mengharaplah kepada Allah al-wasilah. Wasilah. Wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalan Allah, di jalannya, agar kalian beruntung. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-35 ini disebutkan dalam tafsir Al-Mufassirun menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shaddaqullaha wa rasulahu, benarkanlah, berbuatlah jujur kepada Allah dan Rasulnya. Benarkanlah Allah dan Rasulnya, berarti berimanlah. Wa aminu bisyar'ihi, dan beramallah dengan syariat Allah. Khafullaha, dan takutlah kepada Allah. Wa taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amali bima yardihi, dan bertaqarrublah, mendekatlah kalian kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan apa-apa yang Allah ridhoi. Berarti dengan apa kita bertaqarrub kepada Allah? Jawabannya dengan mentaati Allah, berupa amalan-amalan yang Allah ridhoi. Amalan hati, ikhlas, husnul niyah, niat yang baik, husnudzan ilallah, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, bertawakal, khauf kepada Allah, ya, amalan-amalan hati. Kemudian juga termasuk amalan hati, meyakini dengan akidah yang benar, yang sahihah, sesuai dengan akidah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Barakallahu'alaikum. Kemudian amalan anggota badan banyak, ya, rukun Islam selain yang pertama, ya, sholat, zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, taklim, mendatangi majelis taklim. Kata para ulama, ya, karomah terbesar pada zaman ini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karomah kan macam-macam. Mungkin kita tahunya dulu dari wali-wali. Ternyata, ya, yang diceritakan itu kata Imam Syafi'i perlu ditinjau, ditinjau ulang. Kalau ada, kata Imam Syafi'i, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma wa yutiru fil hawa, ya, apabila Anda melihat, kata Imam Syafi'i, ada orang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan dibenarkan. Sampai, ya, sejauh mana dia itu mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terbang. Ternyata jubahnya isbal, tasbihnya besar, jenggotnya hilang. Siapa? Pengikutnya akil sirat. Allah musta'an. Bisa berjalan di atas air, ternyata pakai jin. Ya, kata Imam Syafi'i, jangan, jangan percaya, kecuali sampai di mana, ya, keadaan dia mencocoki Nabi, mencocoki salafun saleh. Nah, kata para ulama, mukjizat, karomah terbesar di zaman ini adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ternyata, ya, tidak menjadi perkara yang mudah bagi orang-orang yang mendapat kenikmatan. Orang-orang kaya, ya, masih kalah, ya, keumumannya dengan orang-orang yang biasa-biasa saja dalam semangat menuntut ilmu. Ya, orang yang menjabat, ya, dengan jabatan yang sesuai, ya, jabatannya, keumumannya masih kalah dengan orang yang rakyat biasa. Jadi karomah di zaman ini adalah thalabul ilmi, Ini yang harus kita ketahui. Ya, bukan karomah itu ditusuk, ya, tidak tembus, ya, bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan ini, ya, apalagi dipertontonkan, jelas itu sihir, ya, itu sihir. Jadi bertakarub kepada Allah itu dengan mentaati Allah berupa mengamalkan syariat-syariatnya. Wajahadu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Kaitafuzu bi jannatihi, agar kalian beruntung dengan mendapatkan surganya. Dan bertakarub kepada Allah itu harus hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-57 tentang orang-orang yang bertakarrub kepada selain Allah. Ya. Ayat ini ada ahli tafsir yang mengatakan, ya, turun mengenai jin-jin, para jin yang masuk Islam. Sebelum masuk Islam, para jin ini biasa dimintai tolong, ya, dimintai pesugihan atau yang lainnya oleh para penyembahnya, oleh para pengagungnya, orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Yahudi, atau sebelum mereka. Sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'un, mereka itu, ya, mereka yang, mereka orang-orang yang mereka seru, ya, maksudnya mereka orang apa, bangsa jin atau para nabi yang sudah meninggal atau orang-orang soleh yang mereka seru, yang diseru oleh orang-orang yang mencarinya, memintanya, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri yang mereka seru, yang mereka doai, mereka sendiri itu, ya, mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, mana yang paling dekat, ya, sampai kepada Allah, sampai kepada ampunan Allah, sampai kepada surganya. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya, karena tahu, ya, berbuat syirik itu dosa, bakal mendapatkan azab kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adzab rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang ditakuti. Mahdzura, maf'ulan, isim maf'ul. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, ulaikal ladzina yad'uuhum al-musyrikun minal anbiya'i was-salihin wal malaikah ma'allah yatanafasuna fil qurbi min rabbihim bima yaqdiruna 'alaihi minal a'malis shalihah. Mereka ini yang diseru oleh orang-orang musyrik, yang diseru tersebut dari kalangan para nabi, orang-orang soleh. Orang-orang soleh ada yang dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, dan juga para malaikat, ya, yang mereka juga menyeru juga kepada Allah, gak cuma kepada selain Allah. Ya tanafasuna fil qurbi min rabbihim bima yaqdiruna 'alaihi minal a'mali shalihah. Mereka sendiri, para nabi, ya, orang-orang soleh yang sudah meninggal kemudian diminta-mintai, baik yang soleh ini dari kalangan jin maupun manusia, para malaikat, mereka sendiri, ya tanafasun, berlomba-lomba, ya, agar dekat kepada Rabb mereka dengan apa yang mereka mampu dari amalan-amalan yang soleh. Kemudian wa ya'muluna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, mereka ingin menggapai rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan takut akan azabnya. Inna adzab rabbika huwa ma yambagi ayyahdharahu al-ibadu wa yakhafu minhu. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang pantas untuk ditakuti oleh hamba-hambanya dan pantas untuk diwaspadai. Berarti mengambil wasilah bertakarrub kepada selain Allah, kepada jin, keris, ya, batu, pohon, gunung, hewan, Kiai Slamet, tahu Imam Kiai Slamet? Tahu kerbau. Takarrub ya, ketika sudah buang air besar ya, langsung diraup. Siapa yang cepat dia yang berbarokah. Dia tidak mengamalkan ini. Tidak ya. Fastabiqul khairat, tidak. Ya. Maka bertakarrub tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, pada hadis tadi juga diambil faedah bahwasanya hendaknya seseorang itu bertanya kepada para ulama perkara yang dia sebenarnya sudah mendengar, akan tetapi perkara tersebut masih muskil, iskal bagi dia. Ya, masih ganjil. Masih ya kurang memuaskan. Maka dia meminta penjelasan. Sebagaimana orang tadi. Ya. Atau bin Yasar ketika mendengar ya, mengetahui Abdullah bin Abbas mengarahkan untuk berbuat baik kepada ibu, apakah masih hidup? Ternyata Atha bin Yasar, na'am rahimahullahu taala, beliau mendatangi sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan lima sa'al tahu an hayati ummi. Wahai Abdullah bin Abbas, mengapa Anda menanyakan kepada orang laki-laki tadi tentang kehidupan ibunya, apakah ibunya masih hidup? Mengapa? Maka beliau menjawab, innila a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui adanya amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada birrul walidain, setelah amalan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena birrul walidain adalah amalan terbesar setelah tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ya melaksanakan, menunaikan semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hak kedua orang tua adalah hak terbesar setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan demikian, aku tidak mengetahui ada amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain, maksudnya selain tauhidullah ya, hak-hak Allah ya, adakah amalan yang terbesar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dari na'am hak-hak makhluknya, begitu maksudnya ya, barakallahu. Maka dari sini diambil faedah juga, birrul walidain merupakan amalan takarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena birrul walidain termasuk amalan yang soleh. Ya, amalan yang soleh. Maka hendaknya kita tidak melupakan orang tua kita, terkhusus ibu kita. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hifdzakumullah. Barakatuhu. Ya. Gimana? Ini kan namanya hadis itu tidak mesti disebutkan secara lengkap. Namanya hadis tidak mesti disebutkan secara lengkap. Bisa jadi itu sudah ada pembicaraan. Kemudian ya, sang perawi ini ya menyampaikan hadis yang sudah potongan. Itu seperti itu. Terkadang tuh kita dulu waktu belajar begitu loh. Kok jawabannya gini? Terus kita bertanya pada ustaz, pada anak, sebutkan para ulama gini. Terkadang nanti disebutkan misalkan dalam riwayat lain. Itu lengkap. Apakah kamu sudah bikin sholat ada di sana? Seperti itu. Nah, ya. Atar. Atar itu ucapan sahabat, ucapan tabiin itu atar. Ibn Abbas, na'am itu atar. Atar. Bukan. Na'am itu ya, ya, ya atar. Pada ibunya. Pada ibunya. Ya. Ibunya dibunuh. Ya. Kok ada ibunya yang dibunuh? Kok ada kepada ibunya yang dibunuh? Ibunya yang dibunuh. Sekarang pertanyaannya, lebih berhak mana seorang anak itu berbakti kepada ibunya sendiri sama ibunya orang lain? Nah, kan begitu. Nah, itu siapa yang nyuruh dulu? Nah, seumpama gitu ya, itu dilakukan lebih baik. Tapi karena apa namanya anak ya kepada ibu. Kemudian 3 kali lebih banyak daripada pada ayah. Nah. Ya, jadi oh iya itu karena itu apa kalau bangun di atas akar mesti gitu nanti enggak ingin dibunuh. Bisa jadi juga ibunya yang dibunuh enggak akhir misalkan atau udah meninggal. Jadi anu apa namanya? Banyak sikap. Kalau mau minta maaf, kita pernah berbuat dosa bersama, tetapi ternyata sudah lama nggak ketemu, ternyata sudah meninggal. Mau minta maaf? Gimana? Minta maaf orangnya? Sudah meninggal. Itu dosa biasa ya, bukan mencuri. Kalau mencuri, anu apa namanya? Datangi malinya. Saya pernah mencuri satu telur. Tapi telurnya bukan telur biasa, telur ayam mutiara. Kalau mutang mau dulu mau nyalurkan nanti anak-anak mau ya di sekolah atau ya sekarang ini kan sudah punya sendiri tapi kita nggak tahu mana kasusnya itu bagaimana cara mengembalikan uang yang kita hutang ini orangnya nggak tahu di mana tapi keluarganya tahu ada keluarga juga nggak tahu dia kan datang apa datang nah kalau seperti itu ya para ulama itu yang pernah kita dapat kita infakkan atas nama dia. Ya. Tapi kalau dia datang, nah kalau dia datang, kita ngomong. Oh. Saya kemarin sudah infakkan atas nama Anda. Kalau Anda mau minta kembali, ya sudah tak kasih. Berarti ini nanti Anda bisa dapat paham. Kalau infak, ya sudah itu kembali. Berapa ya kamu tahu? Zaman dulu itu 1 juta ya waktu 10.000 macam-macam. Zaman tahun 87 ya. Kalau di sawi jangan bisa nggak bisa bisa ada di sini ada di sini rugi di akhirat itu kalau kita nggak punya kebalikan tuh dosanya orang tadi kan kita.